مؤمنين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan mafsadatul liwati min a'dhamil mafasid. Ya, kerusakan liwat termasuk kerusakan yang paling besar. Ya, liwat ini nisbat kepada perbuatan kaum Lut. Ya. Dalam bahasa sekarang homosek, ya, homosek, jadi laki-laki mendatangi laki-laki. Walamma kanat mafsadatul liwati min a'dhamil mafasidi kanat uqubatu fid dunya wal akhirati min a'dhamil uqubat. Karena kerusakan liwat termasuk kerusakan yang paling besar, maka hukumannya di dunia dan di akhirat termasuk hukuman yang paling besar juga. Nah, karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa bentuk hukuman itu disesuaikan dengan tingkat apa? Kerusakan. Semakin merusak, berarti hukumannya semakin besar. Nah, maka di sini penyakit homo ini atau liwat ini adalah kerusakannya dahsyat sekali. Maka hukumannya pun luar biasa. Nah, cuma di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para ulama berbeda pendapat. Apakah hukuman liwat itu lebih keras daripada hukuman zina? Ya, atau tidak, atau sama. Jadi ada tiga pendapat, kan? Pertama menyatakan apa, liwat ini hukumannya lebih berat daripada zina. Yang kedua, zina lebih berat daripada liwat. Yang ketiga adalah apa, sama. Nah, jadi beberapa ulama ya, berpendapat dengan tiga pendapat tersebut. Ya. Tapi nanti pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama. Ya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama bahwa hukuman liwat itu lebih lebih berat daripada hukuman perbuatan zina. Nah, ya. Mereka mengatakan, ya, ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini berkata bahwa telah menyebutkan tidak hanya satu orang dari ulama adanya ijma, adanya kesepakatan para sahabat. Laisa fil ma'asi a'zam mafsadatan min hadhihi al mafsadah. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar kerusakannya dibanding kerusakan yang ditimbulkan oleh liwat. Wa yatali mafsadatal kufri wa rubama kanat a'zam min mafsadatil qatl. Ya, kerusakan liwat ini nomor dua setelah kekafiran. Dia lebih besar daripada pembunuhan. Nah, kerusakannya. Mereka juga mengatakan walam yabtalillahu subhanahu bihadil kabirati qabla qawmi lutin ahadan minal alamin. Allah belum pernah menimpakan kerusakan ini kepada seorang pun di dunia sebelum kaumnya Lut. Sebelumnya enggak ada. Jadi pertama kali muncul penyakit ini, kemaksiatan ini pada kaum Lut, sehingga dinisbatkan perbuatan itu kepada mereka. Nah, dan juga Allah belum pernah menghukum, mengazab seseorang, ya, dengan azab yang seperti itu. Sebagaimana yang ditimpakan kepada siapa? Kaum Lut. Ya. Allah kumpulkan atas mereka berbagai macam bentuk hukuman. Ya. Dihancurkan. Dibalik rumah-rumah mereka. Ditenggelamkan. Dilempari dengan batu dari langit. Dan selain sebagainya. Ya. Nanti kita akan baca ayatnya. Bagaimana Allah menghukum kaum Lut. Nah. Hal tersebut disebabkan karena besarnya kerusakan. Ya. Yang ditimbulkan oleh perbuatan liwat ini. Ya. Malaikat lari dari berbagai penjuru langit dan bumi ketika melihat apa perbuatan itu. Ya. Bumi juga demikian. Kenapa? Khawatir akan turun azab bagi mereka. Yang azab itu dikhawatirkan juga menimpa kepada mereka. Hampir-hampir gunung itu pindah dari posisinya ketika menyaksikan adanya perbuatan liwat. Maka terbunuhnya objek dari perbuatan liwat itu lebih baik daripada dia dijadikan sebagai objek. Ya. Nah. Sebab kalau orang yang melakukan ini, dia kan dibunuh. Nah, itu terbunuhnya itu sebagai hukuman kejelekan. Tapi kalau dia itu terbunuh, jadi dia mempertahankan diri, ya tidak mau diperlakukan seperti itu dan dia dibunuh, maka dia mati dalam keadaan terdolimi. Dan insya Allah dia syahid. Ya, karena dia terbunuh dalam rangka mempertahankan apa? Kehormatannya. Nah ini, maka kita ini jangan misalnya apa ya, menyerah dan sebagainya. Akhirnya diperbudak oleh para penyembah syaitan tersebut. Nah, takut mati, takut ini. Jadi seseorang itu, subhanallah, mending dia mati daripada diperkosa. Misalnya dengan begitu. Ya kan? Karena seandainya dia mati mempertahankan kehormatannya, mati dalam keadaan sana. Dan telah diriwayatkan dari Khalid bin Walid bahwasanya beliau mendapatkan pada satu daerah di kalangan Arab, ya, ada seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana seorang perempuan. Dinikahi sebagaimana seorang perempuan. Maka Khalid pun menulis surat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saya dapatkan ada seorang laki-laki, dia dinikahi. Dia pakai pernikahan sebagaimana perempuan. Maka Abu Bakar pun mengumpulkan para sahabat bermusyawarah, kemudian diputuskan hubungan. Ya. Hukuman apa? Supaya orang itu dibakar dengan api. Nah. Nah, sekarang orang-orang ini kan luar biasa kan di zaman modern ini, ya kan, pelaku-pelaku ini bahkan menuntut supaya pemerintah meresmikan adanya pernikahan sejenis ya di Amerika apa bahkan di apa salah satu gereja pun pernah diadakan pernikahan itu. Ini orang-orang menyelisih fitrah. Nah, yang sebetulnya binatang pun tidak seperti itu. Mana ada binatang mau berhubungan laki dengan laki-laki. Jantan dengan jantan. Mana ada. Sedangkan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa hukuman orang yang melakukan perbuatan apa? Coba dilihat. Di daerah situ bangunan yang paling tinggi itu mana? Maka dia dilempar, ya, pelaku liwat ini apa? Dilempar dalam keadaan kepalanya terlebih dahulu dari tempat yang tertinggi tadi. Setelah itu apa? Ditimpuki batu dari atas. Ini supaya menyerupai apa yang Allah lakukan terhadap perbuatan kaum Lut, ya kan? Diangkat kan? Kaum Lut diangkat, batu dibalik, dijatuhkan, batu dihujani pakai batu. Rasulullah SAW mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulu fa'il wal maf'ul bihi. Ya. Siapapun yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah subjek dan objeknya. Ini dua-duanya dibunuh. Ya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu man amila amala qaumi lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Tiga kali. Ya. Dan tidak ada laknat ini bagi pelaku zina. Sampai tiga kali ini gak ada. Ya, dalam satu hadis. Ya. Memang didapatkan kan. Laknat dari Allah Ta'ala bagi pelaku dosa besar. Tapi kan hanya satu. Misalnya, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi. Kan ini sekali. Ya kan? Tapi untuk orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, dilaknat berapa? Tiga kali. Nah, ini jelas menunjukkan apa? Keadaan dia yang sangat jelek. Nah. Nah. Dan para sahabat sepakat tentang dibunuhnya pelaku perbuatan kaum Lut. Tidak ada satupun yang menyelisih kesepakatan. Cuman para sahabat berbeda dalam teknis membunuhnya. Masalah dibunuhnya sepakat. Cuman teknis membunuhnya gimana? Ini para sahabat yang berselisih. Tadi Abu Bakar Siddiq apa? Dibakar dengan api. Ibnu Abbas bagaimana? Dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi. Nah. Ya. Maka lihat. Ya. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat ke-32. Ya. Wa la taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina karena zina itu merupakan kekejian dan merupakan jalan yang jelek. Bandingkan dengan firman Allah di Al-A'raf ayat ke-80 berkenaan dengan perbuatan liwat. Ya. Ata'tunal fahishata. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kalian melakukan al-fahishah yang belum ada seorang pun di dunia ini yang mendahului kalian? Nah, di situ ada perbedaan dari dua ayat ini. Jadi ayat yang berkenaan dengan zina itu dengan apa? Dengan nakirah, fahisatan, tanpa ada alif lamnya. Ya. Jadi Allah menyebut zina itu dengan apa? Fahisah, kekejian secara apa? Umum. Tetapi untuk liwat, ini Allah Ta'ala kasih alif lam di ayat tadi. Menunjukkan kekejian secara khusus. Ini untuk menunjukkan bahwa perkara liwat ini sesuatu yang betul-betul keji. Sangat-sangat keji. Nah, jika tidak bisa dipalingkan kepada makna lain. Nah, kemudian lihat, untuk menegaskan betapa jeleknya perbuatan liwat, maka Allah melanjutkan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada yang mendahului kalian dari seluruh penduduk dunia terhadap perbuatan tersebut. Nah. Ya. Kemudian Allah lanjutkan di ayat ke-81 penegasan penjelasan yang bisa membuat hati ini miris. Membuat hati ini miris. Takut. Yang bisa menggetarkan pendengaran. Yang seharusnya penegasan ini menjadikan jiwa yang bersih itu akan lari dari perbuatan ini. Gitu apa? Kalian mendatangi laki-laki sebagaimana mendatangi perempuan. Ya. Kalian menjimai laki-laki sebagaimana menjimai perempuan. Innakum lata'tunar rijala syahwatan. Sungguh kalian demi Allah betul-betul mendatangi laki-laki. Dan itu kalian lakukan semata-mata karena apa? Syahwat. Jadi tidak ada yang membawa mereka melakukan perbuatan itu kecuali syahwat. Ya. Karena sebetulnya ya laki-laki jelas dia tidak butuh dengan laki-laki. Ya. Ya. Nah. Ya, jadi laki-laki jelas dia tidak butuh untuk mendatangi laki-laki. Laki-laki itu mesti butuhnya kepada perempuan. Nah. Jadi Allah terangkan bahwa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu tidak lain hanyalah syahwat. Bukan kebutuhan yang dengannya seorang laki-laki itu condong kepada seorang perempuan. Nah. Ya. Ya, jadi kalau seorang laki-laki dia memang butuh kepada perempuan. Nah, ya, butuh untuk apa? Menyalurkan syahwatnya, untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan kecintaan dan kasih sayang. Nah, untuk mendapatkan keturunan. Nah. Ya, dan juga untuk menjaga apa para wanita dari godaan syahwatnya juga. Ya. Juga untuk menjalin hubungan. Hubungan kan, karena pernikahan juga ada hubungan besan, hubungan mertua, persaudaraan dan seterusnya. Nah, jika dari hubungan itu lahir ya, anak-anak yang soleh dan sebagainya. Jadi Allah ingatkan bahwa mereka melakukan liwat, sekali lagi, semata-mata syahwat. Bukan karena kebutuhan yang dengannya seorang laki-laki menjadi condong kepada seorang perempuan. Tidak. Ya. Apa ada orang melakukan homoseks itu pikiran punya anak? Ya, untuk melanjutkan keturunan. Arti menjalin hubungan persaudaraan. Enggak ada. Nah, jadi semata-mata untuk pelampiasan syahwat saja. Tidak ada mereka mendapatkan kasih sayang. Lemah lembutan, enggak ada. Nah, sehingga seandainya ada pernikahan yang diresmikan di negara kafir untuk pasangan-pasangan homoseks seperti ini, apa faedah? Jiwa yang bersih tidak akan mau menerima, hatta orang tuanya pun itu tidak mungkin akan mengaku, oh ini menantu saya. Gimana menantu? Dia punya anak laki-laki, kok menantunya laki-laki? Ya. Ya, orang tua itu menikahkan anaknya harapannya apa? Untuk mendapat cucu diantaranya. Lah terus gimana mau dapat cucu? Wong ini menantunya sama-sama pejantan. Sama-sama laki-laki. Nah. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kejelekan. Ya, innakum lataqtunar rijala syahwatan min dunin nisa. Nah, maka kerusakan karena liwat homoseks ini betul-betul bertabrakan dengan apa? Kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan. Nah, sehingga akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa yang tidak bisa dibendung dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kurang tadi apa? Syahwatan min duni nisa, ya, semata-mata syahwat kepada selain wanita, ini juga menegaskan tentang betapa jeleknya perbuatan liwat. Karena perbuatan liwat ini berarti telah membalik fitrah yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Ya. Allah telah menetapkan tabiat, sifat, ya, seorang laki-laki. Ya. Jelas bahwasanya laki-laki itu dia senangnya dengan perempuan. Syahwatnya timbul itu dengan perempuan. Maka dengan perbuatan luhutiyah, perbuatan liwat, perbuatan homoseks ini telah merusak, membalik, menghancurkan fitrah dan tabiat laki-laki. Nah, ya. Bagaimana seorang yang terkena penyakit ini akhirnya apa? Dia bisa syahwat dengan laki-laki, tapi dengan perempuan enggak. Ya kan? Ya. Ya kalau seperti ini rusak sudah fitrah. Sehingga hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah apa? Allah balik rumah-rumah mereka. Sebagaimana mereka telah membalik fitrah dan tabiat mereka. Nah, ya, kampungnya diangkat ke langit, lalu dibalik kan, sehingga kepalanya dibawa. Ini sebagai hukuman. Jika mereka ketika apa, tumpahkan ke tanah itu ya kepalanya dulu terbalik. Nah, ini sebagai hukuman yang semisal kan, al jaza min jinsil amal. Hukuman itu sejenis dengan perbuatannya, karena mereka telah membalik fitrah laki-laki, maka Allah balik pula hukuman seperti itu sebagai hukuman. Nah, ya. Kemudian juga perbuatan liwat ini merupakan bentuk sikap melampaui batas. Sehingga Allah katakan bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian betul-betul merupakan kaum yang melampaui batas. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan tentang betapa jeleknya perbuatan apa? Liwat. Nah, sekarang bandingkan dengan zina. Maka ini tentu jauh kan? Maka pendapat apa? Kedua dan ketiga itu kurang tepat. Itu pendapat yang mengatakan apa? Bahwa hukuman untuk liwat itu sama dengan hukuman zina. Wong ternyata wong ini liwat ini lebih dahsyat daripada zina. Kan orang kalau berzina kan orang kita bisa maklumi, oh laki dengan perempuan masih maklum, wajar. Oh, laki-laki senang dengan perempuan itu wajar, kan begitu. Tapi kalau ini laki dengan laki, ini sudah enggak wajar ini. Enggak normal ini. Ya. Apalagi pendapat yang mengatakan apa? Liwat itu lebih rendah, lebih ringan daripada apa? Zina. Nah. Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang betapa jeleknya perbuatan liwat. Allah kisahkan tentang nabinya Lut alaihissalam di surat Al-Anbiya ayat ke-74. Wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'if. Dan kami selamatkan Lut dari kampung yang penduduknya itu melakukan perbuatan-perbuatan khaba'ith. Perbuatan-perbuatan jelek. Nah. Allah sifati kaum Lut dengan sifat yang sangat-sangat jelek. Innahum kanu qaum sau'in fasikin. Sesungguhnya mereka dahulu adalah kaum yang jelek dan fasik. Disebutin dengan apa? Kaum yang jelek dan kaum yang fasik. Allah sifati pula mereka dengan kaum yang membuat kerusakan. Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Ya Allah selamatkan diriku. Ya Allah tolonglah diriku terhadap kaum yang membuat kerusakan. Ya, Al-Ankabut ayat ke-30. Bahkan malaikat pun ya sudah memberitahukan kepada Ibrahim akan kehancuran kaum Lut ya, karena sebelumnya mereka menemui siapa? Ibrahim malaikat yang berubah bentuk jadi manusia yang disuguh daging sapi itu. Ya, mereka mengatakan inna muhliku ahli hadzil qaryah inna alaka nudzalimin. Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya penduduk kampung ini mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebutkan orang sebagai orang yang zalim. Nah, maka Allah kemudian timpakan azab yang sangat luar biasa tadi. Kampungnya diangkat, dibalik, kemudian dijatuhkan ke bumi lagi, lalu ditimpuki dengan batu. Nah. Maka sekarang perhatikan, betapa jelek perbuatan Liwat itu. Dan betapa mereka betul-betul telah berani kepada Allah Ta'ala. Perhatikan ketika datang kepada mereka nabinya Lut alaihissalam. Ya. Jadi ketika penduduk kampung itu mendengar bahwa Lut alaihissalam kedatangan tamu laki-laki yang ganteng-ganteng, ya. Maka mereka pun ya bersegera setengah berlari datang ke rumah Nabi Lut untuk melihat mereka. Ya, maka lihat sikap Nabi Lut, nasihat kasih sayang. Bagaimana beliau ingin memberikan solusi. Maka ketika melihat orang-orang itu datang. Menginginkan tamunya. Maka Lut berkata. Ya qaumi ha'ula'i banatihunna adharu lakum. Wahai kaumku. Ya kalimat saja. Wahai kaum. Mereka. Anak-anak perempuanku itu. Lebih suci untuk kalian. Ya, sampai beliau mau mengganti, menebus tamu-tamunya itu dengan putri-putrinya. Ya, Lut mau menikahkan putri-putrinya. Ya. Mengapa? Karena Lut khawatir. Mengkhawatirkan dirinya. Mengkhawatirkan tamu-tamunya. Kalau mereka akan mendapatkan kejelekan yang sangat luar biasa. Kalau sampai terjadi perbuatan seperti itu. Ya. Ya, jadi. Ya qaumi ha'ula'i banati hunna adharu lakum. Fattakullaha wala tuhsuni fi dhaifi. Alaysa minkum rajulur rasyid. Maka takutlah kepada Allah. Jangan engkau permalukan diriku. Di hadapan tamu-tamuku. Ya. Bukankah di antara kalian itu ada laki-laki yang berakal sehat. Berpikiran cerdas. Nah. Ya, maka. Lihat. Apa balasannya? Nasihat, pengarahan yang sedemikian luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Dibalas dengan kesombongan. Dia mengatakan laqad alimta ma lana fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, sungguh engkau telah tahu apa yang ada pada diri kami terhadap anak-anak perempuanmu. Artinya engkau tahu kami enggak selera dengan perempuan. Nah, dan engkau tahu sungguhnya apa yang kami inginkan. Datang kemari itu, kamu tahu apa yang kami inginkan. Kami ingin tamu-tamumu. Maka Nabi Walud hanya menghela nafas yang berat. Nah, seorang yang merasa sempit, ya, terdesak oleh keadaan, sehingga beliau pun mengatakan, "Lau anna li bikum kuwatan au awi ila rukmin syadid." Seandainya aku punya kekuatan melawan kalian. Seandainya aku punya kekuatan untuk melawan kalian, pasti saya akan singkirkan. Maka para tamu-tamu itu pun kemudian menjelaskan hakikat keadaan mereka. Ya. Para tamu itu menjelaskan mereka enggak mungkin bisa menyentuh kami. Ya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka jangan takut pada mereka. Jangan khawatir pada mereka. Mereka itu ringanlah nanti. Ya. Maka para tamu itu mengatakan, "Ya Lut, inna rusul rabbika lan tasilu ilai." Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah apa? Utusan Rabb. Kami ini para malaikat. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa membahayakan. Ya, maka mereka memberikan kabar gembira dengan kedatangan mereka, ya, berupa ancaman, berupa janji untuk Lut dan ancaman untuk kaumnya. Ancaman yang dahsyat dari adab itu. Ya, maka disebutkan fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadan illa imra'atan inna musibaha ma'asabahum inna ma'widahumus subh alaysa subh biqarib. Maka larilah kamu di waktu malam bersama keluargamu. Ya, jangan sampai tertinggal. Ya, seorang pun dan kalian kecuali istrimu. Ya, karena istrimu termasuk orang yang akan tertimpa musibah itu. Tertimpa adab itu. Nah, waktu yang dijanjikan untuk turunnya azab bagi kaummu itu adalah subuh. Dan waktu subuh itu tidak lama lagi. Ya, jadi di sini lihat juga ada sifat kemanusiaan pada diri seorang rasul. Lut pengennya apa? Disegerakan aja adabnya, jangan nunggu subuh kelamaan. Maka malaikat mengatakan, "Alaisa subuhu biqarib?" Bukankah subuh itu enggak lama lagi, gitu loh. Jadi ini malam hari. Problem yang dihadapi oleh beliau ini luar biasa. Bagaimana? Dia ditekan oleh kaumnya. Dia gak punya kekuatan. Sedangkan dia seorang yang punya kehormatan. Dia harus menjaga kehormatan tamu-tamunya. Maka di sini, ya, lihat bagaimana Allah terangkan, Allah berikan pertolongan, bahwa kebinasaan musuh-musuh Allah, keselamatan Nabi dan para walinya, itu hanya antara waktu sahar dengan waktu terbitnya fajar. Nah, ya, maka ketika sudah waktunya, tiba-tiba rumah-rumah mereka terangkat dari pondasi-pondasi diangkat ke langit sampai para malaikat mendengar gonggongan anjing, ringkikan keledai, ya datang kampung. Kemudian satu apa? Dibalik. Sampai atas, dibalik satu, diturunkan dengan cepat. Ya, Allah katakan, falamma ja'a amruha amruna ja'ala aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjin. Ketika telah datang urusan kami, ketentuan kami, kami jadikan bagian atas mereka itu bagian bawah. Kemudian kami hujani atas mereka dengan batu-batu dari siji. Dan ini dijadikan mereka sebagai ayat bagi orang-orang sebelum sesudahnya. Nah, jadi ini ada bekas-bekas perkampungan kaum Lut itu ada. Ada di dasar danau. Dan Rasulullah SAW pernah melewati daerah itu waktu berangkat ke Tabuk. Ya, dikatakan, hendaknya kalian berlari ketika melewati daerah. Hendaknya kalian menangis ketika melewati daerah. Mengapa? Dikhawatirkan. Dikhawatirkan tertimpa. Ya, jadi mereka ini betul-betul dagap dalam keadaan seperti itu. Ya kan subuh kan orang masih tidur. Ya. Orang kalau dibangunkan dengan dikagetkan ini biasanya bingung itu, bingung, nggak tahu kemana. Ya. Udah gitu kena adab lagi. Maka hilanglah sudah kelezatan. Datang kepada mereka kerugian, terputus syahwat, datang penyesalan. Ya, mereka hanya mendapatkan kesenangan sebentar, tetapi kemudian mereka diazab dalam waktu yang lama. Nah, mereka bersenang-senang sebentar saja, tapi setelah itu azab yang sangat menyakitkan. Nah, ya, ini adalah hal yang sangat mengerikan, dan tentunya dengan kita membaca sebagian ayat dan sebagainya tadi, jadi kita lebih hati-hati. Dan ini penyakit ini hari ini banyak. Penyakit lutiah ini banyak sekali. Ya, kita harus hati-hati. Nanti kita akan sebutkan juga cara-cara pengobatannya seperti apa. Ada penyakit membinasakan. Banyak orang menganggap, wah, tidak bisa disembuhkan. Penyakit humo ini. Nanti kita akan sebutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebenarnya sebab-sebabnya apa? Cara penanggulangannya seperti apa? Insya Allah. Nah, subhanakhamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.